بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan bagi hari ini, insya Allah, tak lupa kita akan melanjutkan atau kajian kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengingat kembali akan nikmat Allah berupa keimanan dan kesehatan, ya, dan taufik kita bisa bersama-sama mendidik diri kita dengan selalu berusaha memahami agama kita yang telah sempurna ini. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar yang selalu harus kita ingat, ya, dan kita syukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat inilah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala akan menambah, ya, Allah Ta'ala akan menambah dengan kenikmatan yang ada. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada penyakit lisan, yaitu aniyahah, meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Dan sudah disebutkan di sana beberapa perkara atau ancaman yang datang dari agama ini. Dari ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang beberapa ancaman. Dan terakhir pada kesempatan yang lalu adalah bahwa mayit disiksa karena sebab ratapan yang dilakukan oleh keluarganya. Itu yang terakhir. Dan sudah disebutkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan di sana kemarin disebutkan ada 8 pendapat. Dan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang beliau sebut sebagai aqrab ila shawab adalah apa yang dipegang oleh jumhur ulama, bahwa diazab, dikubur ini karena sebab mahmul ala man awsa'a, yakni keluarga atau si mayit yang sebelum mati berwasiat untuk diratapi, atau si mayit tidak mengingkari, ya, tidak berwasiat untuk meninggalkan perkara yang namanya ratapan kepada mayit, padahal dia mengetahui bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh manusia adalah meratapi mayit. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama rahimahumullah jami'an. Para pendengar sekalian, dan di sana ada pendapat yang kedua bahwasanya makna diazab itu adalah ay yata'allamu bisima'ihi, yaitu mayit diazab dia merasakan sakit. Nah, di saat mendengar tangisan ratapan keluarganya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, ini ketika di barzakh, di kubur, ya. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari wa ghairuhu. Dan ini pendapat yang dibela oleh Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim wa ghairihima. Allahu a'lam bissawab. Ya. Itu kurang lebih pembahasan yang sempat terhenti kemarin, ya. Ya. Maka kita melanjutkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ancaman meratap mayit ini, meratapi mayit ini. Meratapi mayit ini merupakan perkara yang termasuk perbuatan kufur. Ya. Kufur, pengingkaran terhadap apa sesuatu yang menimpa kepada seorang hamba. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ya, yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang ada pada manusia, yang keduanya itu termasuk perbuatan kufur. Dua sifat yang menunjukkan kekufuran. Ya. Apa itu yang pertama? Atau mufin nasab. Mencela terhadap nasab. Ya. Yang kedua, anmiyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Ya. Dan ini termasuk amalan-amalan dari amalan kekufuran. Kufur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dia mengingkari. Karena orang yang ditimpa dengan musibah kematian, mayyit, maka barakallahu fikum, dia seharusnya bersabar. Ya. Tidak kemudian malah apa tadi? Meratapi kematian mayit tersebut. Ini menunjukkan bukti dia itu jengkel. At-tadajjur wa adamu sabr. Ini menunjukkan mana fili sabril wajib. Menunjukkan bukti hilangnya kesabaran yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka ini ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ini bukan maknanya kafir yang keluar dari apa Islam, ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, maka ini beberapa ancaman-ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, ya. Kewajiban seorang muslim dan muslimah ketika ditimpa kematian, hendaklah dia itu menghadapinya dengan penuh apa? Kesabaran. Ya. Penuh dengan kesabaran. Bukan kemudian dia itu meratapinya, meratapi si mayit. Sebab seorang yang meratapi mayit, ya, kemarin sudah disebutkan, itu termasuk akhlak orang jahiliyah, ya. ada empat hal yang termasuk akhlak jahiliyah, dan yang terakhir kemarin adalah apa itu? Meratapi mayit. Orang yang meratapi mayit, barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang sesungguhnya akan menambah, ya, meratapi mayit itu akan menambah kesedihan. Ya, meratapi mayit itu bukan mengobati kesedihan. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya ada beberapa hal yang terkait dengan meratapi mayit yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama, annaha la tazidu na'ih illa siddatan wa hazanan wa adaba. Meratapi mayit itu tidak menambah kecuali, ya, bagi orang yang meratapi itu kecuali menambah sedih, ya. Yang kedua, annaha tashatu min qada'illah, bahwasanya itu menunjukkan jengkelnya, marahnya terhadap qada dan qadarnya Allah. Dia tidak ridha dengan apa yang menimpa dari kematian mungkin anaknya, mungkin suaminya, gitu ya. Dan wanita itu perasaannya lembut, ya. Maka tak kalah ditimpa musibah, kadang mungkin anaknya, anaknya mungkin sudah umur 5 tahun mati, ya. Mungkin teringat masa mengandungnya, masa menyusuinya, masa mengasuhnya, ya. Lagi lucu-lucunya apa? Mati. Nah, kadang wanita itu kurang apa? Kurang sabar, sehingga lisannya itu keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan ratapan. Ya. Yang ketiga, annaha tuhayyij ahzan ghairah. Meratapi mayit itu akan menimbulkan kegoncangan. Ya, kesedihan kepada orang lain. Orang lain juga ikut bingung, sedih. Ya. Anaknya mati, guling-guling, mukul-mukul pipi, mutek-nyopek baju, memanggil-manggil dengan ratapan seperti orang jahiliyah, celakalah aku. Nah, ini orang lain yang lihat bingung apa enggak? Bingung, bingung. Ya. Jadi orang lain jadi ikut sedih. Ya. Dikisahkan bahwasanya suatu saat Ibnu Uqail, ya, di sini ada sebuah kisah dari ulama, bahwasanya dari Ibnu Uqail rahimahullah, bahwasanya dia keluar membawa jenazah, ya, tiba-tiba kemudian sampai di kuburan, tiba-tiba mereka itu teriak, ada seorang yang teriak, qalu ya ayyuhal aziz, membawakan ayat, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhun kabira fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Faqala lahu Ibnu Uqail rahimahullah, maka Ibnu Uqail berkata kepadanya, innal Qur'an, sesungguhnya Qur'an ini turun bukan untuk litaskilil ahsan, mendiamkan orang yang bersedih. Walaysa litahyijil ahsan, bukan menambah sedih, ya. Bertambah sedih kepada orang lain. Ya. Kemudian diantara barakallahu fikum, diantara perkara yang perlu diketahui meratapi mayat ini merupakan la yaruddu al-qada. Meratapi mayit itu tidak akan menolak qada-nya Allah, dan tidak akan mengangkat pula, tidak akan menolak qada-nya Allah, dan tidak akan mengangkat pula dari musibah yang menimpanya. Ya, walaupun ditangisi sehari semalam, ya, kematian tetap kematian, tidak mungkin kemudian dia bangun kembali menghibur diri kita, kan gitu. Ya sudah mati anaknya, ya sudah, tinggal berharaplah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab para wanita, walaupun laki-laki juga kadang suka berbuat demikian ya. Yes. Tapi dalam hadis ini, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang belum bertobat di saat melakukan ratapan-ratapan terhadap mayit, kemarin diansang ya, akan diberi baju yang sangat ketat, yang melekat di jasadnya, yang sangat panas, dari timah yang panas, dan juga dari gudik yang membuat dia gatal. Nah, ini menunjukkan para wanita yang semoga Allah selalu memudahkan urusan kita semuanya, bahwa terkena musibah ini merupakan perkara yang memang seorang itu harus bersabar. Jangan justru kita berkeluh kesah kemudian dengan bentuk tadi meratapi seperti ratapan orang jahiliyah. Sehingga orang yang terkena musibah kematian, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin ini pembahasannya agak keluar dari kalimat. Apa yang wajib dilakukan bagi keluarga mayit? Asy-Syaikh Al-Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan, bagi kerabat mayit ketika sampai kepadanya berita kematian, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, as-sabru wa ridho bil qadar. Sabar, ridho dengan takdir. Ya. Sabar, ridho dengan takdir. Dengan firman Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, kekurang harta, jiwa, buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ini orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berdoa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya milik Allah, dan kami pula akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ya, sabar. Dan sabar yang betul adalah di saat awal ditimpa musibah. Sabar di saat terkena kematian, itu sabar yang betul adalah di awal mendapatkan apa? Musibah. Dikisahkan dari Anas ibn Malik, suatu saat Rasulullah SAW lewat di sebuah kuburan. Di situ ada seorang wanita sedang menangis di kuburan, menangis. Faqala laha, maka Nabi SAW menasihati dengan nasihat, ittaqillaha, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu. Wanita itu tidak ngerti kalau yang menasehati bertakwa dan bersabar itu adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita ini? Ilaika anni, menyingkirlah dariku. Fa'ina kalang tusib bi musibati, kamu itu tidak kena musibah seperti musibahku. Ya, dia kena musibah, anaknya apa? Mati. Ya, dia ingat anaknya sedih, menangis di kuburannya. Ya, orang itu tidak mengenal, tidak mengerti kalau itu adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah itu diberitahu, orang tadi yang beritahu itu Rasul. Akhirnya wanita ini datang, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, falam tajid indahu bawabin. Faqalat ya Rasulullah inni lam a'rifka, ya Rasulullah aku tidak mengenal engkau, kalau tadi adalah engkau yang beri nasihat. Maka Rasulullah SAW menyatakan inna sabra inda uli sadmah, inda awali sadmah, inna sabra inda awali sadmah, sesungguhnya kesabaran itu di awal ditimpa apa? Musibah. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wal Baihaqi. Sehingga seorang wanita barakallahu fikum di saat ditinggal mati anaknya, pahalanya besar kalau bisa bersabar. Kalau dia bersabar mengharap pahala di sisi Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yamutu lahu masalafatun minal walad lam yablughul khunsa illa adkhalahumullah abawaihin al-jannah bi fadli rahmatih." Tidaklah dari kalangan kaum muslimin ditinggal mati tiga dari anaknya yang belum sampai balig, kecuali Allah masukkan mereka, wa abawaihim, dan bapak mereka ke dalam jannah dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah. Sehingga anak-anaknya yang mati tadi di depan pintu jannah, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah. Wa yaqulun, maka mereka mengatakan, sampai datang kami akan masuk jannah, sampai datang bapak-bapak kami. Fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abawakum bi fadli rahmatillah. Masuklah kalian ke dalam jannah ini, kalian dan bapak-bapak kalian, orang tua kalian, dengan sebab rahmatnya Allah, dengan keutamaan dari rahmat Allah. Para pendengar sekalian, sehingga sabar, anaknya mati satu, dua, sampai tiga sekalipun dihadapi dengan penuh kesabaran, kesabaran, maka itu barakallahu fikum akan dibalas oleh Allah dengan jannah. Itulah keutamaan orang muslim yang bertauhid, ya, dia kesabarannya bisa menghantarkan ke dalam jannah di saat ditimpa musibah. Ya. Yang kedua yang wajib seorang muslim muslimah yang harus dilakukan di saat ditimpa musibah kematian adalah mengucapkan istirja. Mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 155. Iya. 156. Dikisahkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu berdoa, "Ma amarahullah," seperti yang di Allah perintahkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berilah pahala pada musibahku. Ya. Berilah pahala pada musibahku. Jadi dengan musibah orang bisa mendapatkan apa tadi? Pahala. Pahala. Kuncinya apa? Sabar dan ikhlas. Sabar, ikhlas. Ini yang berat. Iya. Lagi susah suruh sabar. Iya. Kalau nafsu ya inginnya apa? Ngamuk. Apa tadi? Lisannya, tangannya ngamuk. Tidak ridho kada. Tidak demikian seorang muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa ditampak di saat ditimpa musibah, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Dengan doa tadi, ya Allah gantilah, berilah pahala pada musibahku, dan gantilah pada musibahku dengan ganti yang lebih baik. Kata beliau, "Illa akhlafallahu lahu khairan minha." niscaya Allah akan gantikan dari musibahnya dengan ganti yang lebih baik. Dikisahkan ketika Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah membaca doa ini. Ya, ternyata siapa yang melamar Ummu Salamah setelah wafatnya Abu Salamah? Ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ummu Salamah, arsala ila Rasulullah, ila ya Rasulullah salam Khatib ibni Abi Balta'ah yahtubuni lahu. Iya. Ternyata Ummu Salamah barakallahu fikum dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadi istri. Siapa yang lebih baik? Abu Salamah ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Rasulullah jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Di hadapan Ummu Salamah, itulah seorang wanita di saat ditimpa musibah, hendaklah dia mencari pahala dan berdoa kepada Allah semoga diganti musibahnya dengan ganti yang lebih baik. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, ini merupakan perkara yang penting bagi para wanita agar mereka selalu berusaha menghadapi segala musibah-musibah ya yang menimpanya dengan penuh kesabaran. Nah, di sana ada hal-hal ya, saya tambahkan sedikit. Ada waktu masih ya, insyaallah masih ada waktu. Ada hal-hal yang membantu untuk bersabar di saat menghadapi musibah. Apa yang bisa membantu agar orang itu bisa bersabar dalam menghadapi musibah? Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, mengetahui balasan dan pahalanya. Ya, seorang yang ditimpa musibah mengetahui balasan dan pahalanya. Ya, orang yang ditimpa musibah kalau dia mengetahui balasan dan pahalanya, maka ini akan menolong untuk apa? Untuk selalu bersabar. Ya, untuk selalu bersabar. Kalau misalkan ditimpa dengan kelaparan, satu hari nggak makan misalkan, maka lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dikisahkan dari Abu Hurairah, "Masyadia alu Muhammadin min ta'amin salasata ayamin hatta kubibo." Kata Abu Hurairah, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari sampai beliau dipanggil oleh Allah. InsyaAllah. Berarti musibah kefakiran yang menimpa itu dihadapi penuh dengan apa? Kesabaran. Yakin pahala yang lebih baik di sisi Allah. Ini obat yang paling ampuh. Iya. Yeah. Yang kedua, mengetahui bahwa musibah itu menghapuskan berbagai kesalahan. Ya, musibah itu kadang menghapus apa? Kesalahan. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala ghammin hatta syauqatu yusakuha illa kafarallahu anhu min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa musibah, sakit, kegundahan, gangguan, dan tidak pula kesusahan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapuskan dengan semua itu dosa-dosanya. Ya, jadi tidak ada di antara kita kecuali punya perbuatan dosa ya. Nah, rupanya dengan musibah-musibah ini, seorang bisa mendapatkan kebaikan. Dia hadapi dengan penuh kesabaran, yakin musibah itu akan bisa menjadi penghapus Kalau ikhlas ya. Kalau ikhlasnya keluar. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah beriman dengan takdir yang sudah ditentukan di Lauhil Mahfud. Di yang membantu orang bisa bersabar itu iman dengan takdir Allah. Ya. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat apa? Takdir. Sehingga kalau ditimpa sebuah musibah, yakin itu kebaikan. Pasti di balik itu banyak mengandung apa? Kebaikan. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Allah akan memberinya musibah. Masyaallah. Maka seorang muslim jika ditimpa musibah, bala, banyaklah mengharap pahala di sisi Allah dan yakinlah pasti di balik itu mengandung apa? Kebaikan. Mengandung apa? Kebaikan. Yakin dengan takdir. Baik. Yang keberapa? Keempat. Yang keempat. Yang akan bisa membantu. Ya. Yang keempat, mengetahui apa yang menjadi hak Allah dalam menghadapi musibah. I. Yang bisa membantu orang bersabar dalam menghadapi musibah, mengetahui apa yang menjadi hak Allah dalam menghadapi musibah. Apa itu? Yang menjadi hak Allah dalam menghadapi musibah yaitu bersabar, ridha, memuji Allah, istirja, dan ihtisab. Sabar. Itu memang perintah Allah ya. Ridha. Kalau ridha lebih berat ini. Sebab tingkatan orang kena musibah, sabar, ridho, syukur. Syukur lebih berat lagi. Sabar, ridho, dan bersyukur. Memuji Allah, mengucapkan istirja, dan mengharap pahala. Iya. Sebagaimana kisah Ummu Salamah tadi ya. Ketika dia berdoa dengan musibah yang menimpanya, ternyata Allah ganti musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Yang kelima, mengetahui bahwa musibah itu menghapuskan dosa. Kalau dia tidak punya dosa, seperti para nabi dan rasul, maka itu untuk meninggikan derajatnya. Kan gitu. Kalau kita ya insya Allah sudah maklum ya, setiap kita bukan nabi, bukan rasul, pasti banyak melakukan apa? Kesalahan. Maka mungkin saya orang baik-baik kok, banyak sekali musibahnya ya. Misalnya ya. Ya, kamu kalau mengaku paling baik, jangan memberi rekomendasi ya. Walatuzan fusakum wa a'lamu bimanit taqo. Jangan kamu menganggap bersih diri-diri kalian. Sebab yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita itu adalah Allah. Maka yakinlah. Musibah-musibah yang menimpa diri kita, barakallahu fikum, itu akan menjadi sebab kebaikan. Di antaranya akan menjadi sebab dihapuskannya dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ajabat li muslim idza asabathu musibah ihtasaba wa sabara. Menakjubkan urusan seorang muslim. Apa itu? Apabila ditimpa musibah, dia mengharap pahala dan bersabar. Wa idza asabahu khairan hamidallah wa syakara. Kalau ditimpa kebaikan, memuji Allah dan bersyukur. Innal muslim yu'jar fi kulli syai'in hatta fi luqmah yarfa'uha ila fihi. Sebab seorang muslim itu selalu mendapatkan pahala pada segala sesuatu sampai satu suapan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Dikeluarkan oleh At-Tayalisi Al-Baihaqi. Para pendengar sekalian, itu yang keberapa? Kelima. Yang kelima, itu diantara hal yang membantu orang bisa membantu untuk bersabar. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa membantu, namun karena waktu yang sudah mendekati jam 9, ya, saya kira cukup lah ya. Dan pembahasan masalah meratapi mayit saya kira sudah dianggap cukup ya. Dan wallahu a'lam bishawab, semoga apa yang kita bacakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi yang membaca dan bagi para pendengar sekalian. Segala kesalahan dan kekurangan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.